Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbu Jibril fayunadi Jibril fi ahli sama' Inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yudha'u lahul gabul fil ard. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabba Allahu 'abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil Jibril dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan faahbibhu, sesungguhnya Allah mencintai fulan, seseorang, faahbibhu, maka cintailah orang itu. Allah memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Ketika Allah mencintainya, mau tidak mau, ketika Allah memerintahkan Jibril untuk mencintainya, Jibril mau tidak mau, fayuhibbahu, maka Jibril mencintainya. Perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayunadi Jibril fi ahli sama, lalu Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Fa'ahibbu, hendaknya kalian semua mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit mencintainya. Lah kalau penduduk langit mencintainya, thumma yudha'u lahul gabul fil ard, lalu Allah meletakkan penerimaan fil ard, di bumi. Artinya penduduk bumi pun mau tidak mau akan menjadi pecintanya. Ya, ketika Allah mencintai seseorang, lah untuk mendapatkan cintanya Allah itu berat, sulit. Tapi kalau kita mencintai Allah, sesuatu hal yang pasti. Karena kita tidak lepas dari kenikmatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah banyak mendapatkan kenikmatan, tidak lepas dari kenikmatannya Allah. Itu pun Nabi masih menyampaikan kepada kita untuk mencintai Allah. Padahal secara logika, sudah seharusnya, sudah semestinya kita mencintai Allah sekalipun kita tidak diperintahkan. Sekalipun tidak diperintahkan, sudah semestinya kita mencintai Allah. Kenapa? Lah, kita tidak akan bisa hidup tanpa Allah. Gak akan bisa hidup tanpa Allah. Siapa yang bisa hidup tanpa Allah? Siapa? Penguasa apapun. Penguasa apapun, gak mungkin mereka bisa hidup tanpa Allah. Semua hidup dengan Allah, karena Allah. Tidak ada satupun orang atau makhluk Allah hidup tanpa Allah, gak ada. Semuanya hidup dengan Allah, karena Allah. Hanya saja orang butuh dikasih tahu, diberitahu, dijelaskan, diterangkan bahwa dia hidup ini menjadi makhluknya Allah, dan kenikmatan semuanya yang dia dapatkan itu dari Allah, supaya dia tahu toh. Lah ketika dia tahu, akal yang sehat, hati yang bersih pasti menuntut dia untuk benar-benar bisa mencintai Allah. Tanda jasa, tanda terima kasih. Misalnya nih, bukan saudara, bukan keponakan, bukan kerabat. Dari kecil diasuh, dibiayai, disekolahkan, dibesarkan sampai pinter, sampai sukses. Gak perlu ada yang ngomongi. Ojo dilarak no atine, seneng no wong iku, ngewangi kon mulai cilik dan sebagainya. Gak perlu. Orang yang berakal, orang yang berhati bersih, pasti dia mau tidak mau membantu. Kenapa? Di mana orang tuanya meninggalkannya atau keluarga menjauhinya, ada orang yang membantunya dengan keikhlasan, tanpa meminta A, tanpa meminta B, dia memenuhi tugasnya sebagai orang tua, padahal bukan orang tua, bukan kerabat. Sudah selayaknya anak itu ketika menjadi orang dewasa sukses tidak melupakan orang ini. Kan gitu. Tanda jasanya, tanda terima kasihnya. Sama dengan kita makhluknya Allah. Mau tidak mau kita mencintai Allah. Sekalipun Nabi tidak memerintahkan, tapi tetap Nabi mengingatkan. Kenapa? Banyak orang yang melalaikan. Banyak orang yang melupakan. Sehingga Nabi mengatakan, Ahibbullaha lima yagdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah, katanya Rasulullah. Cintailah Allah. Kenapa? Karena Allah telah menganugerahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya. Kita melanggar, kita maksiat, kita melakukan kemungkaran, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melepaskan kenikmatannya dari kita. Tetap memberikan kenikmatannya. Ayo coba, Allah melepas kenikmatan daripada orang-orang yang bermaksiat. Apakah mereka akan tetap maksiat? Apakah mereka akan tetap melakukan kemungkaran? Tidak akan. Tidak ada rasanya. Tapi Allah tidak. Itu tanda apa? Tanda rahmatnya Allah. Tanda rahmatnya Allah masih meliputi mereka. Sekalipun mereka melanggar. Karena jelas. Di dalam hadis yang sebelumnya. Lama gadallahul khalga. Kataba fi kitabihi. Fahuwa indahu fawqal arsi. Inna rahmati. Ghalabat ghadabi. Katanya Rasulullah, ketika Allah menciptakan atau menentukan makhluk, ditulis oleh Allah di dalam bukunya di atas arsy. Apa tulisannya? Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, belas kasihku, ghalabat, mengalahkan ghadabi, kemarahanku. Kasih sayangku, belas kasihku, rahmatku mengalahi, memenangkan kemarahanku. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan apa? Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Lah sudah semestinya kita mencintai Allah. Tapi yang perlu kita dapatkan, bagaimana Allah mencintai kita. Yang perlu kita raih, yang perlu kita kejar dalam kehidupan kita ini, bagaimana Allah mencintai kita. Allah mencintai kita, itu yang perlu. Lah bagaimana Allah mencintai kita? Rasulullah telah memberikan resepnya. Apa resepnya? Di antaranya yang disabdakan oleh Rasulullah, ahab ila mimma aftaraftu alaih. Jadi apa hadisnya? Nah, hadisnya itu disebutkan bahwasanya tidak ada satu perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah daripada hambanya seperti ia melakukan kewajiban kepadanya. Tidak ada kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah dari seorang hamba seperti hamba itu melakukan kewajiban atau perintah yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Ia melakukan kewajiban-kewajiban, menjalankan yang wajib, menjalankan yang wajib, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain sebagainya daripada kewajiban-kewajiban, taat, patuh kepada orang tua, ya, dan yang lain sebagainya. Begitu juga menjauhi larangan-larangannya. tidak melakukan kemaksiatan A, kemaksiatan B, C dan yang lain sebagainya. Lah, ketika dia melakukan kewajiban meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan kemaksiatan, kemudian dia hiasi kewajiban yang dia kerjakan, larangan yang dia tinggalkan dengan kesunahan, ini Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Ya, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Seorang hamba terus menambah kebaikannya dengan kesunahan, menambah kewajiban dengan kesunahan. Bukan meninggalkan kewajiban, mengerjakan kesunahan. Menambah kewajibannya dengan kesunahan. Kalau dia lakukan terus menerus, ini dia akan mendapatkan cintanya Allah. Wala yazalal abdu hatta yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, katanya Allah, sehingga aku mencintainya. Itu diantara resepnya. Diantara resepnya selalu mengerjakan kewajiban, meninggalkan perintah, menambahkan kewajiban dengan kesunahan. Nanti Allah akan mencintai. Bukan sekali dua kali. Aku semari sembahyang wajib, aku semari sembahyang sunnah. Ini kok tak durung dicintai ambil Allah. Wenahe lho, pisan ping do yo, kabeh entuk akhire. Itu butuh apa? Perjuangan. Butuh keikhlasan. Lama Allah akan mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, Jibril dipanggil. Jibril, aku senang karo fulan ini. Aku senang dengan fulan ini. Cintai. Senangi dia. Senangi dia. Kalau sudah disenangi, Jibril mengumumkan ke penduduk langit. Penduduk langit, Allah mencintainya. Allah menyenanginya. Cintai. Sudah, penduduk langit semuanya serentak mencintainya. Baik itu malaikat maupun anbiya. Semua penduduk yang di langit, semuanya mencintainya. Kalau sudah penduduk langit yang mencintainya, ini penduduk di bumi ini gak ada hitungannya. Ketika diturunkan oleh Allah atau ketika orang itu hidup di atas dunia, semua akan bisa mencintainya. Artinya banyak orang yang senang daripada enggak. Banyak orang yang senang, banyak orang yang cinta daripada enggaknya. Kenapa? Karena hitungannya itu penduduk langit. Tapi kalau penduduk langit semua mencintai, belum tentu penduduk bumi semua mencintainya, belum tentu penduduk langit mencintainya. Belum tentu penduduk langit mencintainya. Tapi kalau penduduk langit mencintainya, sudah mesti banyak penduduk bumi yang mencintainya. Ya, lihat para anbiya, dicintai oleh Allah, dicintai oleh penduduk langit. Penduduk bumi banyak yang mencintainya. Ya. Para aulia dan yang lain sebagainya. Sekalipun orang-orang sepakat untuk menyelakainya dan lain sebagainya, tapi kalau penduduk langit mencintainya, aman. Aman. Nah, yang kita harapkan bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Kalau kita mencintai Allah wajar, tapi kalau kita dicintai oleh Allah, ini hal yang luar biasa. Itu yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu hal yang kita dengannya bisa meraih kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.